أيها النفس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ مِنْكُمْ كَمَا بِيَاسَنَا جَدْوَلُ الْأُسْتَاذِ Syafi'i Hafidhullah Ta'ala, karena beliau ada uzur, ada halangan, beliau meminta anak untuk menggantikan beliau. Kita di sini meneruskan membaca syarah Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab baru, yaitu bab wujubul inqiyad, bab wajibnya tunduk patuh li hukmillah ta'ala terhadap hukum Allah Ta'ala. Wa ma yakuluhu man da'a ila dalik, dan wajibnya tunduk patuh apa yang diucapkan orang yang mengajak untuk berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mengetahui hukum Allah, maka kita harus tunduk dan pasrah, karena kita mengaku sebagai muslim, maka kita wajib tunduk terhadap hukum Allah Ta'ala. Dan kita tunduk pula terhadap ucapan orang-orang yang mengajak untuk berhukum kepada hukum Allah Ta'ala. Wa amara bi ma'ruf aw nahyu aw naha an munkar, dan kita tunduk kepada orang-orang yang mengajak untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Wayusallimu taslima. Allah Ta'ala berfirman, ini dalil bahwasannya wajib bagi seorang mukmin yang mengaku beriman untuk berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Tidak sekali-kali demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Rasul, sebagai hakim fima syajara bainahum, pada apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian setelah mereka menjadikan engkau sebagai hakim, mereka pun tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa sesak, rasa terpaksa dalam menjalani yang engkau putuskan. Mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Jadi sebagai orang yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasul, maka kita wajib untuk berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Walaupun hukum tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, walaupun hukum tersebut berseberangan dengan apa yang kita maui, akan tetapi karena kita mengaku beriman, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka wajib bagi kita untuk berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Waqala Ta'ala, dan Allah pun, Allah Ta'ala juga berfirman, innama kana qawlal mu'minin idha du'u ilallah wa rasulihi liyakum abainahum an yakulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulul mu'minin, hanyalah ucapan kaum mukminin idza du'u ila Allah wa rasulihi, di saat mereka diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, diajak untuk liyahkuma bainahum, untuk berhukum antara di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. An yaqulu sami'na wa ata'na, inilah ucapan orang-orang beriman di saat diajak berhukum dengan hukum Al-Qur'an, diajak berhukum dengan hukum yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan kaum mukminin sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak hanya mendengar saja, sebagai kaum mukminin mendengar hukum Allah dan mendengar hukum Rasul, lalu mereka mentaati hukum tersebut. Inilah kaum mukminin. Jadi kaum mukminin bukanlah seperti orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan sami'na wa asaina. Orang-orang Yahudi, kebiasaan mereka di saat mendengar hukum-hukum Allah yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka mendengar, akan tetapi mereka wa asaina, mereka bermaksiat. Mereka mendengar keputusan yang diputuskan oleh Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi mereka tidak mau mentaati. Nah, kita sebagai kaum mukminin, kita dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi. Kita sebagai kaum mukminin, kalau kita mendengar hukum Allah, maka kita taati. Jangan kita timbang-timbang dengan perasaan atau dengan akal-akal kita. Kita ucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang di saat diajak untuk berhukum dengan hukum Allah atau diajak dengan hukumnya Rasulullah, mereka melaksanakan hukum tersebut. Inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Walaupun di mata manusia orang tersebut kehidupannya pas-pasan, bahkan kurang dari sisi ekonomi, akan tetapi karena dia taat Allah dan Rasulnya, dia menjadi orang yang bahagia. Walaupun orang menganggapnya orang tersebut sengsara dari zahirnya, nampaknya orang tersebut kekurangan, akan tetapi orang tersebut merasa dirinya menjadi orang yang bahagia karena bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Karena dia mentaati Allah dan Rasul, maka Allah beri ketenangan pada hatinya untuk menghadapi ujian-ujian di dunia ini. Apapun masalahnya, apapun yang dia hadapi dengan tenang, dia sabar, karena dia beriman dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, dan dia melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya, sehingga dia merasa bahagia di dunia. Walaupun orang menganggap orang tersebut orang yang kasihan. Jadi orang dipandang bahagia atau tidak itu bukan dari penampakan, bukan dari penampilan. Akan tetapi orang bahagia sama tidak bahagia itu diukur dari hati. Bisa jadi orang kaya raya, bisa kesana kemari bermobil, pakaiannya mewah, Akan tapi dia tidak merasa bahagia, tidak merasa lapang hidup di dunia ini, merasa gelisah, merasa gundah gulana, karena dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, karena dia sering bermaksiat, maka Allah timpakan rasa gelisah di hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang dari sisi penampilan biasa-biasa saja, agar tetapi dia orang yang taat beragama, orang yang senantiasa di atas ilmu dan beramal, yang dia senantiasa mengamalkan agama dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berteladan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga dia merasa bahagia, walaupun kesehariannya dia mungkin hanya naik sepeda ontal, atau pakaiannya hanya pakaian biasa, atau bahkan hanya bisa berjalan kaki, tidak punya kendaraan, tapi dia merasa bahagia. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil aradi walakin al-ghina ghina nafs. Kekayaan disebut orang kaya itu bukan karena banyaknya harta. Banyak sekali orang yang kaya kita pandang dia orang kaya, dia merasa serba ada, serba enak. Akan tetapi orang tersebut menganggap dirinya masih tidak bahagia, masih kurang dan kurang, sehingga kekayaan itu bukan diukur dengan banyaknya harta. Walakin al-ghina ghina nafs. Akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Jiwanya merasa tenang, merasa tidak gelisah, merasa menerima apa yang Allah tetapkan. Banyak orang-orang kaya tidur, di saat mau tidur pun gelisah, tidak bisa tidur karena memikirkan ini dan itu, akhirnya sampai minum obat tidur. Berbeda dengan orang kaya, berbeda dengan orang yang miskin, tapi dia merasa cukup karena dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun dia miskin, walaupun dia tidurnya ala kadarnya, tidak di spring bed tapi di spring bed, atau apa spring bed? Bambu. Spring itu bambu, bed kasur, kasur dari bambu. Nah ini spring bed. Ini orang seperti ini dia sudah merasa nyaman, walaupun enggak seempuk spring bed yang asli buatan apa Big Land atau yang lainnya yang bermerek, tapi karena dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dia merasa tenang, damai, tidak gelisah, walaupun dilihat di dompetnya enggak ada uang, paling cuma adanya 500, 2500, dia tenang. Orang kaya padahal di dompet atau di ATM-nya berjuta-juta, ternyata masih gelisah, masih merasa aku tok tiap hari cuma segini dapatnya, ini kurang, ini kebutuhanku ini dan itu masih kurang. Nah, ini orang kaya, tapi karena dia tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan merasa kurang dan kurang. Berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja, akan tetapi karena dia mentaati Allah dan Rasulnya, dia lebih bahagia. Wa fihi min al-ahadits hadits Abi Hurairah al-madzkur fi awwalil bab qabla. Dan pada bab ini, di antara hadis-hadis yang menyebutkan wajibnya tunduk terhadap hukum Allah adalah hadis Abu Hurairah yang disebutkan di awal bab yang telah lewat yang sebelumnya. Wa ghairu min al-ahadits bihi, dan selainnya dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang harus tunduk terhadap hukum Allah adalah hadis berikut ini. Hadis pertama yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di saat ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat apa? Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 283. Berbunyi illa lima fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Illa lima fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah lah segala apa yang ada di langit ini dan apa yang ada di bumi. Jadi semuanya milik Allah. Baik apa di langit, matahari, bintang, bulan, awan, hujan, apapun dan apapun yang ada di bumi, dari makhluk-makhluk hidup, batu, laut, gunung, ini seluruhnya milik Allah. Dan apa yang kita miliki pun juga milik Allah, sehingga kita tidak pantas untuk membanggakan, tidak pantas untuk menyombongkan diri, kecerdasan kita, kekayaan kita, apa yang semua kita miliki ini milik Allah. Kalau Allah ingin, Allah mencabutnya, dan Allah kalau ingin maka tetap diberikan kepada hambanya, sehingga apa yang kita miliki tidak pantas kita sombongkan, tidak pantas kita congkak terhadap orang lain, karena seluruhnya yang ada di alam semesta ini milik Allah Ta'ala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Jika apa yang ada di dalam jiwa kalian, kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, yuhasibukum billah, Allah akan menghisab kalian, Allah akan menghitung, Allah akan menanyai pertanggungjawabannya. Jadi apa yang kita tampakkan dari amalan dan apa yang kita sembunyikan dalam hati, ini Allah akan mintai pertanggungjawaban. Allah akan hisab, Allah akan hitung. Nah, di saat ayat ini turun, maka para sahabat Rasulullah SAW paham. Mereka merasa berat, karena tidak mungkin di luar kemampuan manusia, masing-masing kita pasti terbersit keinginan-keinginan maksiat. Ini pasti, karena setan terus memberi bisikan-bisikan. Nah, dalam jiwa kita pasti ada bersitan-bersitan ingin berbuat maksiat. Nah, ini kalau Allah hisab, Allah hitung, maka kita akan binasa. Karena ayat inilah para sahabat istadda dalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ketika turun, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Merasa berat karena kalau yang diamalkan, ditambahkan sholat, zakat, infak ini, para sahabat mampu untuk melaksanakan. Kalau di dalam hati, ini para sahabat pun merasa berat. Hati berbolak-balik, kadang ingin bertakwa, kadang ingin bermaksiat. Nah, ini kalau di saat ingin bermaksiat kemudian dihisab, ini para sahabat merasa berat. Padahal para sahabat adalah orang-orang yang bertakwa. Apalagi kita, kita seringnya yang ada keinginan-keinginan berbuat maksiat, keinginan untuk bertakwa, untuk mengamalkan amal soleh sedikit. Untuk baca Quran saja kalau enggak ditungguin sama musyrifnya, sama ustaznya, enggak baca. Nah ini, untuk berzikir saja kalau enggak diperintahkan untuk berzikir juga enggak, tidak berzikir. Ini kita, kondisi kita seperti ini. Apalagi, dan para sahabat ini orang-orang bertakwa, merasa berat, apalagi kita. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma baraku ala rukabi. Di saat para sahabat mendatangi Rasulullah, para sahabat pun bertekuk lutut. Mereka langsung merasa berat, lututnya langsung diletakkan di tanah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ini bukannya untuk bersujud kepada Rasulullah, tapi ini sebagai gambaran merasa berat di saat turunnya ayat ini. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifana minal a'mal ma nutiku. Kami sudah diberi beban berupa amalan yang bisa kami mampui. Contohnya as-shalat, wal jihad, was-shiyam, was-shadaqah. Ini amalan-amalan masih kami mampui untuk dilaksanakan. Sholat kami masih mampu, jihad kami mampu, siam puasa kami juga mampu, sedekah kami juga mampu. Waqad unzilat alaika hadhil ayatu wala nutiquha, dan sungguh telah turun kepadamu ayat ini dan kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi kalau amalan secara zahir ini para sahabat merasa mampu, agar tetapi kalau amalan tersebut berkaitan dengan batin, padahal batin seseorang berbolak-balik, kadang ingin bermaksiat, kadang ingin takwa, bahkan seringnya mengajak untuk bermaksiat. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa-jiwa manusia terus-menerus mengajak untuk bermaksiat. Masing-masing kita sadar, masing-masing kita paham seringnya inginnya bermaksiat. Kalau untuk yang ketaatan berat, kalau untuk maksiat mudah. Ini jiwa manusia. Untuk sholat subuh berat, tapi untuk main game, main apa, permainan, bangun tidur tidak berzikir, langsung ambil HP, bermain, main game, nah ini mudah bagi kita. Nah ini jiwa manusia seperti ini. Untuk sholat sunnah berat, tapi untuk guyonan, untuk perkara sia-sia mudah. Ini jiwa manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat radhiyallahu anhum, aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabiyyin, ahlul kitabain min qablikum, apakah kalian ingin mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh dua ahlul kitab sebelum kalian? Siapa? Yahudi dan Nasara. Apakah kalian, wahai para sahabatku, ingin mengatakan seperti ucapannya Yahudi dan Nasrani? Mereka mengucapkan sami'na wa asoina. Kami mendengar ayat-ayat Allah dan kami memaksiatinya. Ini yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apakah kalian ingin mengatakan seperti ini? Balkulu, akan tetapi katakanlah, wahai sahabatku, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, ampuni ampunanmu ya Allah yang kami harapkan. Wa ilaikal masir, dan kepada-Mu lah tempat kembali. Jadi ini para sahabat di saat merasa berat, Allah Rasulullah SAW mengajari untuk mengucapkan seperti ini, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau maka mereka para sahabat pun serta-merta mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan kami taat, dan ampunanmu ya Allah yang kami harapkan, dan kepada-Mu lah kami tempat kembali. Ini ucapan para sahabat radhiyallahu anhum di saat Rasulullah memberi bimbingan, maka mereka bersegera untuk mengucapkannya, tidak ditimbang-timbang ini dan itu. Apa manfaatnya ini, ucapan ini, apakah ucapan ini berfaedah? Tidak. Di saat Rasulullah memberi wacana, beri nasihat, maka mereka segera. Ini sepantasnya bagi kita, bagi seorang muslim, di saat mendengar ada hadis Rasulullah SAW mengatakan demikian, maka kita segera taati, sami'na wa ta'na. Falamma ittaraha al-qaum, maka di saat kaum tersebut, yaitu para sahabat, mereka telah membaca ayat yang diajarkan Rasulullah, sami'na wa ta'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini para sahabat, di saat mereka sudah membaca ini, wadalakot biya al-sinatuhum, dan lisan-lisan mereka sudah ringan membacanya. Jadi terus mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di saat mereka ringan membaca ayat tersebut, anzalallahu ta'ala fi istriha, Allah pun menurunkan di sela-selanya, di pertengahan kejadian tersebut, yaitu ayat amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini jadi Allah menurunkan di pertengahan ayat, jadi setahlillahi mafis samawati mafil ab, setelah itu baru amanah rasul. Ini rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan orang-orang mukminun mereka juga beriman. Kulun amanah billah, masing-masing orang beriman tersebut mengatakan, kami beriman pada Allah, kami beriman kepada malaikatnya, kami beriman kepada kitabnya, kami beriman kepada rasul-rasulnya. Kami tidaklah membeda-bedakan seorang pun dari para rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah yang kami harapkan, dan kepada-Mu lah tempat kembali. Falamma fa'alu dzalik nasakhahallahu ta'ala maka di saat mereka melakukan hal tersebut, maka Allah menasakh, Allah menghapus hukum yang sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya tadi kan, Allah akan menghisab apa yang kalian sembunyikan dalam diri-diri kalian. Nah, ini ayat ini dimansukh, dihapus dengan ayat setelahnya, yaitu Allah menurunkan fa'anzalallah azza wa jalla, maka Allah pun menurunkan ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah Ta'ala tidaklah membebani seorang jiwa pun kecuali apa yang dia usahakan. Baginya apa yang dia usahakan, dan Rabb kami la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Ini ayat ini menasakh, menghapus ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tapi apa yang terbersih dalam hati ini dihisab, dihitung sama Allah Ta'ala. Setelah ayat yang setelahnya ini turun, maka yang dihisab hanyalah amalan-amalan yang mereka mampui, sedangkan amalan yang tidak dimampui oleh manusia, Allah tidak akan menghisabnya. Amalan yang terbersih dalam hati. Jadi namanya bersihan-bersihan ini manusia tidak mampu untuk mengendalikan, namanya bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan hawa nafsu ini manusia tidak mampu untuk membendungnya. Yang sehingga amalan yang dihisab sama Allah itu, kalau amalan tersebut memang yang sengaja dilakukan oleh para hambanya, misalkan perintah ini kalau dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba tersebut mendapatkan pahala 10 kali lipat. Jika amalan tersebut baru terbersit amalan kebaikan, baru terbersit mau dilakukan, akan tetapi karena ada udzur, maka orang tersebut masih dapat 1 pahala. Sedangkan bersitan-bersitan dalam hati, was-was, bisikan-bisikan setan ini tidaklah bermudarat. Sedangkan amalan kejelekan, kalau baru sekedar bersitan-bersitan saja, bisikan-bisikan, kemudian seorang tersebut berusaha untuk menghilangkannya, maka Allah tidak menghitung sebagai kesalahan. Kalau orang tersebut sudah mendapatkan bisikan-bisikan setan, mendapatkan bersitan-bersitan jelek, kemudian dia mengamalkannya, maka Allah catat dengan 1 kesalahan. Ini maha pemurahnya Allah Ta'ala. Jadi kalau amalan kebaikan dilakukan dapat 10 kebaikan, kalau hanya sekedar niat, kemudian karena ada udzur, mungkin sakit, mungkin safar, nah ini dia mendapat 1 kebaikan. Sedangkan amalan kejelekan, kalau dia ada persetan ingin berbuat kejelekan, tapi dia mengurungkannya, dia tidak jadi untuk melaksanakan karena iman kepada Allah, karena takut adabnya, maka ini bersihkan tersebut tidak dicatat sebagai kejelekan. Sedangkan kalau dia ada niatan kejelekan, kemudian dia melaksanakan kejelekan tersebut, maka ini hanya dicatat satu kejelekan. Ini Maha Pemurah Allah Ta'ala, yang kita pantasnya banyak-banyak bersyukur pada Allah. Sebuah kejelekan kalau kita amalkan, kita ini hanya dicatat satu kejelekan saja. Sedangkan kebaikan kalau kita amalkan dicatat 10 kebaikan. Qala na'am. Rasulullah SAW berkata, na'am. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, Rabb kami, wa la tahmil 'alaina, janganlah Engkau beri beban kami isran, suatu beban, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau membebani orang-orang sebelum kami. Kita tahu sendiri kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa di saat menyuruh Nabi kita Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah masalah sholat lima waktu. Ini syariat yang dijalankan oleh kaumnya Nabi Musa, sholat 50 kali dalam sehari. Sedangkan kita ini sehari hanya 5 kali. Berarti mana yang berat? Syariat Islam ini atau syariatnya Nabi Musa? Jawabannya, syariatnya Nabi Musa lebih berat. Sehari 50 kali sholat. Kita saja 5 kali seringnya untuk pergi ke masjid saya terlambat. Apalagi kalau 50. Bisa dibayangkan. Mau tidur gak sempat ada. Mau istirahat tahu-tahu ada. Ini kalau sehari 50 kali. Nah, ini kita diberi keringanan oleh Allah Ta'ala menjalankan 5 kali dalam sehari. Ini saja masih keteteran. Kadang dibangunkan susah. Kadang sering, bahkan seringnya terlambat. Ini masing-masing kita melakukannya. Ini kita banyak-banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah bebankan kepada kami apa yang tidak kami mampu. Qala na'am. Beliau berkata, na'am. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansunna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, maafkanlah kami dan ampunilah kami dan sayangilah kami, Maulana, ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Qala na'am. Rawahu Muslim. Jadi kita sebagai seorang Muslim, sekali lagi, kalau kita mendengar hukum Allah, hukum Rasulullah, maka kita bersegera, kita tunduk dan taat. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Kalau kita ingin bahagia, kita taati Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak ingin bahagia, kita ingin sengsara. Banyak kisah-kisah kaum terdahulu yang Allah azab karena mereka tidak mau taat dan Allah dan Rasulnya. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, dan kaum-kaum yang lainnya yang Allah siksa gara-gara mereka tidak mau tunduk pada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.